Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah ikhwanil karam wa akhwati al karimat, para pemirsa TV Media Sunnah Aceh dan yang mengikuti kajian ini melalui akun Aceh Tafaqufiddin serta ikhwanil karam wa akhwati al-karimat yang mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di majlis ilmu agama yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab bersumpah atas Allah Jalla wa Ala akan melakukan sesuatu atau Allah tidak akan melakukan sesuatu. Maka pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke bab baru, bab yang setelahnya, yaitu babun la yustashfa'u billahi ala khalqih. Bab tidak menjadikan Allah Jalla wa Ala sebagai perantara di sisi makhluknya. Nah, tidak menjadikan Allah Jalla wa Ala sebagai perantara di sisi makhluknya. Wa an sebelumnya faedah dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Qawlul Mufid, beliau menyatakan al-istishfa'u billah ala khalqihi tanaqusun lillah. Menjadikan Allah Jalla wa Ala sebagai perantara di sisi makhluknya dengan dia menyatakan aku jadikan Allah Jalla wa Ala sebagai syafaatku, sebagai pemberi perantara untukku di sisimu, agar engkau mau membantu aku, agar engkau mau memberikan kepada aku adalah tanaqusun lillah, bentuk perendahan kepada Allah Jalla wa Ala. Kenapa demikian? Li'annahu ja'ala martabatallahi adna min martabatil mashfu'i ilaih. Karena dengan itu dia telah menjadikan kedudukan Allah Jalla wa Ala lebih rendah daripada kedudukan makhluk yang dia ingin memperoleh sesuatu darinya, menginginkan bantuan darinya. Idh law kana a'la martabatan mahtaja an yashfa'a 'indahu bal ya'muruhu amran. Karena andai kata Allah Jalla wa'ala lebih tinggi kedudukannya, maka tentunya dia enggak perlu menjadikan Allah Jalla wa'ala sebagai perantaranya di sisi seorang makhluk. Karena Allah Jalla wa'ala akan mampu memerintahkannya dengan suatu perintah. Wallahu la yashfa'u li ahadin min khalqihi ila ahadin. Dan Allah Jalla wa Ala tidak akan mungkin dijadikan atau menjadi pemberi syafaat, perantara untuk seorang hamba di sisi makhluknya. Li'annahu ajallu wa a'zam. Karena Allah Jalla wa Ala lebih agung dan lebih mulia daripada menjadi perantara untuk seorang makhluk di sisi makhluknya yang lainnya. Oleh karenanya Nabi SAW mengingkari terhadap Arab Badui yang menjadikan Allah Jalla wa'ala sebagai perantaranya ketika memohon sesuatu kepada Nabi SAW yang akan disebutkan oleh penulis di dalam hadis berikut ini. Qala an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala jaa'a 'arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, beliau berkata suatu ketika Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuhikatil anfus, nyawa-nyawa manusia sudah mulai lemah, waja'al 'iyal, anggota keluarga mulai pada kelaparan, wa halakatil amwal, dan harta ya sudah mulai hampir hancur, maksudnya kebun-kebun tanaman-tanaman mereka sudah mulai kering dan hampir mati kekeringan karena tidak ada hujan yang turun. Fastasqi lana rabbak, tolong engkau memohon meminta hujan kepada Allah Jalla wa'ala. Ingat, mereka tidak meminta hujan kepada Nabi, tetapi mereka datang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaik, sesungguhnya kami meminta syafaat kepada Allah atasmu. Kami jadikan Allah sebagai perantara untuk kami dalam memohon ini kepadamu. Nah, wabika 'ala Allah. Nah, dan kami memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan datang kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Nah. Mendengar demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Fama zala yusabbih. Beliau terus menerus mengulang-ulangi kalimat subhanallah, subhanallah, hatta arifa dhalika fi wujuhi ashabih. Sehingga wajah-wajah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat marah, berubah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ucapan Arab Badui tersebut dengan ucapan beliau subhanallah, subhanallah. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waihak. Ini kata ini digunakan untuk menghardik, dan sebagian ulama lughah menyebutkan bahwa waihak pun terkadang digunakan untuk merahmati seseorang. Nah, maka bisa maknanya sebagai hardikan terhadap ucapan yang keliru tadi, atau sebagai rahmat kepada Arab Badui yang mengucapkan kalimat yang tidak pantas tadi karena kejahilannya. Oleh karena Nabi SAW tidak marah-marah kepadanya. Ya, Nabi SAW tidak mengusirnya karena ucapan tersebut terucapkan olehnya karena kejahilan. Atadri mallah, tahukah engkau kedudukan Allah Jalla wa'ala? Inna sya'nallahi a'zamu min dhalik. Kedudukan, keagungan Allah Jalla wa'ala itu lebih agung dari sekedar dijadikan sebagai perantara untuk memohon sesuatu di sisi makhluknya. Innahu la yustashfa'u billahi 'ala ahadin min khalqihi. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak boleh dijadikan sebagai perantara untuk memohon sesuatu kepada makhluknya. Berbeda dengan sebaliknya. Ya, di pada hari kiamat kelak, manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Nabi sebagai pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Ya, itu menunjukkan pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka meminta kepada Nabi untuk meminta sesuatu kepada Allah. Tapi jangan dibalik, jangan dijadikan Allah Jalla wa'ala sebagai perantaranya untuk meminta sesuatu ke sisi suatu makhluk. Karena itu bentuk perendahan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena ketika dia menjadikan Allah Jalla wa'ala sebagai perantaranya di sisi seorang makhluk yang dia inginkan bantuan kepadanya, berarti kedudukan Allah lebih rendah daripada ini, sehingga Allah dijadikan sebagai perantara. Karena kalau Allah lebih tinggi, ya maka dia tidak perlu menjadikan Allah Jalla wa'ala sebagai perantara. Allah Jalla wa'ala akan mampu memerintahkannya dengan suatu perintah. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Wa dhakara al-hadith rawahu Abu Daud. Hadith ini secara sanad memang dhaif, ya, tetapi secara makna hadis ini sahih. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ay la yutlabu minhu an yakuna syafian ila ahadin. Hadis ini menerangkan kepada kita tidak boleh menjadikan Allah meminta Allah Jalla wa'ala menjadi pemberi syafaat di sisi seorang makhluk. Wadhalika likamali azamati wa kibriyai, karena kesempurnaan, keagungan dan kesombongan Allah Jalla wa'ala. Wahadil hadith dhaif, hadis ini secara sanad memang dhaif, walakin ma'nahu sahih, akan tetapi maknanya sahih. La an wa annahu la yajuzu li ahadin an yaqul, tidak boleh seseorang berkata, nastashfa'u billahi 'alaik, kami memohon syafaat kepada Allah di sisimu. Naam. Ini boleh ucapkan, boleh sebutkan di dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid. Baik, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. sisi kesesuaian bab ini diletakkan di dalam kitab Tauhid. Bayanu tahrimil istishfa'i billahi ala khalqih. Karena di dalam pembahasan ini terdapat penjelasan haramnya menjadikan Allah Jalla wa'ala sebagai pemberi syafaat perantara di sisi makhluknya. Li'anu hadmun lirrububiyyah wa qadhun fi tauhidil 'abd. Karena sikap yang demikian itu bertentangan dengan rububiyahnya Allah Jalla wa'ala. Ya, Allah Jalla wa'ala di tangannya segala sesuatu. Ya. Tidak layak Allah Jalla wa'ala dijadikan sebagai perantara seorang hamba untuk suatu kebutuhan yang dia inginkan di sisi makhluknya. Dari makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Jalla wa'ala Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Wa qadhun fi tauhidil 'abd. Dan yang demikian itu dapat merusakkan tauhid seorang hamba, menghilangkan kesempurnaannya. Li'anna syafi'a yashfa'u 'inda man huwa a'la minhu. Karena yang namanya perantara, dia dijadikan perantara di sisi yang lebih tinggi darinya, dan Allah harus disucikan dari hal yang seperti ini. Sebagai analogi ringan untuk mudah memahami hal ini, ketika seseorang ingin memohon sesuatu kepada bupati, kepada gubernur, perdana menteri, presiden, maka dia pun meminta seseorang untuk menjadi perantara antara dia dengan bupati, gubernur, perdana menteri atau presiden. Nah, perantara tersebut tentu lebih rendah kedudukannya daripada Pak Presiden, Perdana Menteri atau yang lainnya yang diharapkan bantuan dari mereka. Ya. Karena kalau perantara tersebut lebih tinggi kedudukannya, maka dia tidak perlu datang menjadi perantara memohon kepada gubernur. Bahkan dari jauh dia bisa memberikan perintah untuk melakukan sesuatu atau memberikan bantuan ya, kepada orang tersebut. Nah, apalagi Allah Jalla wa'ala yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Wallahu munazzuhun 'an dzalik. Allah harus disucikan dari hal yang demikian. Li'annahu la ahada a'la min, karena tiada yang lebih tinggi dari Allah Jalla wa'ala. Baik ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat wa rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah يذكر هذا الصحابي أن رجلا من البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما أصاب الناس من الحاجة إلى المطار. Hadis di atas menerangkan kepada kita sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im, merupakan sahabat yang sangat mulia, termasuk tokoh Quraisy. Sebelum Islam beliau sudah menjadi tokoh Quraisy. Ya, beliau Islam sebelum Fathu Mekah dan wafat pada tahun 57 Hijriah radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahwa pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Arab Badui. Ia datang mengeluhkan kondisi kebutuhan manusia terhadap hujan. Apalagi Arab Badui, hujan secara umum dibutuhkan oleh seluruh makhluk, manusia maupun hewan. Ya. Yeah. Manusia yang tinggal di perkotaan ataukah manusia yang tinggal di pergunungan serta yang tinggal di padang pasir. Apalagi Arab Badui. Mereka jauh lebih membutuhkan hujan daripada orang-orang yang ada di kota. Ya. Walaupun semua manusia membutuhkan hujan, tapi Arab Badui lebih membutuhkannya. Ya. Dengan air hujan mereka bisa mandi, bisa minum, menyiram tanaman-tanaman mereka. Nah, kalau hujan lama tidak turun, bisa-bisa mereka mati. Ya, mati kelaparan. Kebun-kebun mereka akan mati kering kerontang. Ya. Nah, ini menerangkan kepada kita betapa lemahnya manusia. Nah, demi Allah kita tidak akan bisa hidup di muka bumi ini kalau Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita. Dengan Allah tahan hujan saja kita akan mati kelaparan. Nah, kita akan mati ya kesakitan. Ya. Tanaman-tanaman yang ada di permukaan bumi ini akan kering kerontang. Coba bayangkan jemaah. Jika Allah tahan hujan ya, selama bertahun 5 sampai 10 tahun Allah tidak berikan hujan ke permukaan bumi ini secara keseluruhan, apa yang akan terjadi? Wallahu a'lam. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Qala wa yatlubu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam an yas'ala rabbahu an yunzilahu alaihim. Arab Badu ini pun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau meminta hujan kepada Allah jalla wa ala. Sampai di sini tidak ada yang salah dari ucapan Arab Badui ini. Lakinnahu asa'al adab ma'allah. Akan tetapi Arab Badui ini karena kejahilannya, bukan karena keinatnya, kekerasannya, bukan pula karena ia memang suka ya, melawan aturan agama, tetapi karena kejahilan dia telah berburuk adab dengan Allah jalla wa ala. Telah beradab buruk dengan Allah. Kenapa? Haitsu istashfa'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah menjadikan Allah jalla wa ala sebagai pemberi syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia jadikan Allah sebagai perantara dia ya untuk memohon sesuatu yang dia butuhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memohon kepada Nabi agar Nabi berdoa. Wa hadha jahlun minhu bihaqqillah. Ini tentu sebuah kebodohan darinya tentang keagungan Allah jalla wa ala. Di anna syafa'ata innama takunu min al-adna ila al-a'la. Karena yang namanya syafa'at, syafa'at itu artinya perantara, menjadi perantara kebaikan atau kejelekan untuk orang lain, itu syafa'at secara umum. Karena yang namanya syafa'at itu hanya muncul dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Ya. Ketika seorang ingin bertemu dengan bupati, gubernur, menteri, presiden, perdana menteri, yang dia datangi siapa? Perantaranya siapa? Ajudannya, iya kan? Asistennya. Mereka yang di bawahnya kedudukannya. Nah, walidzalika ankara 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ucapannya tersebut. Wa nazzaha rabbahu 'an hadha at-tanaqqus, dan beliau mensucikan Allah jalla wa ala dari ucapan yang merendahkan Allah jalla wa ala tersebut dengan beliau ucapkan subhanallah subhanallah subhanallah. Wa lam yunkir 'alaihi al-istishfa'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanahu bi du'aihi iyyah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari permohonan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon hujan kepada Allah. Kenapa? Karena ini tidak melanggar nilai-nilai tauhid. Iya. Jangankan ke nabi, ke orang saleh saja jika orang tersebut masih hidup dan hadir, kita boleh meminta kepadanya untuk mendoakan kita kepada Allah jalla wa ala dengan kebaikan, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk mendoakan beliau kepada Allah dengan ampunan. Apalagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini makna hadis di atas secara global. Pendalilan dari hadis untuk judul bab adalah annahu yadullu ala tahrimil istishfa'i billahi ala ahadin min khalqihi li'annahu tanaqusun yunazzahu Allahu an. Karena hadis ini menerangkan kepada kita haramnya menjadikan Allah jalla wa ala sebagai pemberi syafaat, sebagai perantara ya, di sisi seorang makhluk dari makhluknya. Li'annahu tanaqusun yunazzahu Allahu an. Karena yang demikian sebagai merupakan perendahan terhadap Allah jalla wa ala yang Allah harus disucikan darinya. Qala ma yustafadu min al-hadis, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di asal. Yang pertama, tahrimul istishfa'i billahi ala ahadin min khalqih. Haramnya menjadikan Allah jalla wa ala sebagai perantara untuk di sisi seorang makhluk dari makhluknya. Lima dzalika fina tanaqqus lillahi ta'ala, karena yang demikian mengandung perendahan kepada Allah jalla wa ala, sisi perendahan kepada Allah, karena yang memberikan syafaat itu lebih rendah daripada yang dimohonkan bantuan kepadanya dari kalangan makhluk. Atsani tanzihullahu amma la yaliqu bih. Pelajaran kedua yang dapat dipetik dari hadis ini adalah harus mensucikan Allah jalla wa ala dari hal-hal yang tidak layak pada Allah jalla wa ala. Dan ini hanya diketahui dengan ilmu agama. Betapa banyak hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu bahwa hal tersebut tidak boleh diucapkan kepada Allah atau tidak boleh dilakukan karena mengandung ya, perendahan terhadap kekuasaan Allah Jalla wa'ala, kecuali setelah kita menuntut ilmu agama, setelah kita mengkaji kitab-kitab tauhid, kitab-kitab aqidah di hadapan para ulama. Nah, ini menerangkan kepada kita pentingnya ilmu agama. Tidak akan mungkin seorang mampu mengagungkan Allah Jalla wa'ala, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dengan tauhid dan pengagungan yang benar dengan kebodohannya, apabila dia tidak menuntut ilmu agama. Oleh karena itulah Allah Jalla wa'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya para ulama yang benar-benar takut kepada Allah Jalla wa'ala. Selain mereka, ada yang takut kepada Allah, tetapi takut yang sempurna kepada Allah itu hanya muncul dari hati mereka, para ulama. Kenapa? Karena keilmuan mereka. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, betapa banyak permasalahan akidah yang telah kita lewati dalam kitab ini, dan sebelumnya kita tidak tahu rupanya itu tidak boleh diucapkan, tidak layak dilakukan karena bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Kemudian kita mengetahuinya setelah mempelajari kitab ini dengan dalil-dalil yang beliau sebutkan dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta ucapan para as-salaf. Maka ini menerangkan kepada kita benarnya ucapan para ulama yang merupakan intisari dari Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seorang tidak akan mungkin beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan benar dan sempurna, baik dengan ibadah hati ataukah dengan ibadah eksternal, ya, dengan sempurna dan ibadah yang benar-benar lurus, kecuali dengan ilmu agama. Karena tidak mungkin seorang bisa menyembah Allah dengan penyembahan yang sesungguhnya dengan kebodohannya. Oleh karena itu sebagian ulama salaf menyatakan ma'ubidallahu azza wa jalla bimithlil ilm. Sungguh Allah tidak diibadahi seperti dengan ilmu agama, karena ilmu agama akan menuntun seseorang untuk benar-benar mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mentauhidkan Allah dan menyembah Allah Jalla wa ala dengan sebenar-benarnya penyembahan. Nah, barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna 'ilma. Ya, oleh karena yang kata para ulama, ya, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk selalu memohon tambahan ilmu. Seperti dalam firman Allah dari surat Taha, wa qur rabbi zidni 'ilma. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Pertanyaannya jamaah yang dimuliakan Allah, pernahkah kita memohon kepada Allah agar Allah menambahkan ilmu agama kepada kita? Atau yang selalu kita minta tambahan kepada Allah hanya pada harta kita, tambahan pada anak keturunan, tambahan pada istri, ya, tambahan istri atau yang lainnya. Lihat, ini Nabi SAW, seorang Nabi, seorang Rasul, sumber ya ilmu, ya, untuk umat ini, tokohnya para ulama, tetapi masih diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk meminta tambahan ilmu kepadanya. Wa qurru rabbi zidni 'ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Oleh karena itu sebagian ulama di antara Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ketika menerangkan ayat ini dalam Sahih Al-Bukhari dalam pembahasan al-ilm, kata beliau, falam ya'murillahu 'azza wa jalla nabiyahu bi talabi ziyadatin min syai' illa min al-'ilm. Allah Jalla wa'ala tidak pernah memerintahkan nabinya meminta tambahan dari sesuatu kecuali dari ilmu agama. Ya, kecuali dari ilmu agama. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Karena ilmu agama memang sumber kebaikan. Kita tidak akan mampu, tidak akan pernah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat tanpa ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan kita tidak akan sampai ke syurga Allah tanpa bimbingan ilmu agama yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para salaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang mempelajari ilmu agama atau menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dengannya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan merupakan ilmu yang paling penting dan yang paling utama dan pertama dipelajari oleh seseorang adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, yang dengannya dia mengenal Allah dan mengagungkannya dengan pengagungan yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga, ingkarul munkar wa ta'limul jahil. Anjuran dan penting mengingkari kemungkaran dan mengajarkan ilmu agama kepada orang jahil. Di sini Nabi SAW langsung mengingkari kemungkaran yang diucapkan oleh Arab Badui tersebut, ya, karena di depannya dan tidak mungkin ditunda. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama menerangkan kaidah la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak mungkin bagi Nabi SAW menunda penjelasan sesuatu tentang sesuatu dari waktu yang dibutuhkan. Ya. Kalau Nabi tidak langsung mengingkarinya, mungkin nanti orang tersebut akan pergi, akan lupa, ya. Ya. Karena ini baru kejadian, ya, maka Nabi langsung ingkari. Dan Nabi pun sampaikan ilmu kepadanya. Dan ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah pentingnya keberadaan orang yang berilmu di tengah-tengah kita. Nah, penting jamaah. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang ya, majelis ngopinya, ngopi pagi, ngopi siang, ngopi sore, ngopi malam, banyak kali majelis ngopi ya. Ya maksudnya mungkin berat ya, manusia yang berbeda-beda ya. Ketika tidak ada orang yang berilmu di majelis ngopi tersebut, maka tidak ada yang mengingkari ucapan-ucapan yang mungkin dianggap sepele, tetapi jika ada orang yang berilmu di situ akan mengingkari dan meluruskan ucapan tersebut karena mengandung perendahan terhadap Allah dan bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Nah, terkadang sebagian orang menyebutkan, masya Allah Ustaz, yeah, baru kali ini ada yang mengingatkan kami ucapan itu salah. Padahal hampir setiap kali kami berkumpul, ucapan itu sering kami atau diucapkan oleh sebagian kami. Ya. Apalagi jika majelis yang tidak ada orang yang berilmu tersebut, semuanya jadi ulama di situ. Ya. Ada orang-orang yang tidak berilmu, tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama, ya, tidak pernah belajar usul thalatha, tidak pernah tamat belajar kitab tauhid, tidak pernah tamat belajar lumatul i'tiqad, kitab-kitab akidah yang lainnya, bahkan fikih-fikih dasar pun tidak ada satu pun di antara mereka yang telah mempelajarinya. Maka sungguh jamaah yang dimuliakan Allah, banyak ucapan-ucapan yang diucapkan dan bertentangan dengan nilai-nilai tauhid atau nilai-nilai fikih yang benar, dan tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang meluruskannya. Tetapi kalau di tengah-tengah mereka ada orang yang berilmu, maka hal-hal yang mungkar akan mereka akan diluruskan, akan diingatkan oleh orang yang berilmu. Ya. Oleh karena syaitan terkadang membuat sebagian kita itu risih, enggak nyaman kalau ada ustaz atau ada orang berilmu di majelis. Kenapa? Karena dia enggak bisa bebas ngomong. Dia enggak bisa bebas bicara agama. Akan ada yang menegurnya nanti, akan ada yang meluruskannya, akan ada yang mengkalterkannya. Ya. Ini korban-korban iblis dan bala tentaranya. Karena sebagian ulama salah menyatakan, di antaranya Al-Imam Ibn al-Jawzi, inna awwala talbisi iblis ala bani Adam sadduhu anil ilmi wa ahlih, merupakan jeratan iblis yang sangat berbahaya. Yang paling pertama terhadap anak Adam adalah menjauhkannya dari ilmu dan dari orang yang berilmu. Ada memang sebagian orang risih, enggak nyaman dia, ya, kalau majlis ngopi, ya, ada orang, ada syekh, ada ustaz. Kenapa? Karena dia tahu tidak bisa bebas bicara lagi, sementara dia sudah menjadi amir majlis tersebut, misalkan. Ya. Maka majlis-majlis seperti itu lebih baik, ya, seorang, ya, menguranginya. Ya. Nah, dia berusaha duduk membiasakan diri dengan majelis-majelis yang di situ ada orang yang berilmu atau ya paling tidak ada penuntut ilmu agama di situ. Ada santri yang telah mempelajari kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih. Nah, karena ucapan yang keluar dari mulut kita, ya, terkadang ucapan tersebut bisa membatalkan Islam atau bertentangan dengan akidah, dasar-dasar akidah. Ya. Tetapi karena tidak adanya orang yang berilmu di majelis tersebut, maka tidak ada yang mengingkarinya dan menjadi ucapan yang biasa dan menghangatkan suasana majelis ngopi. Ya, semua kita pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yunqilaha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Terkadang seorang hamba itu mengucapkan sebuah kalimat yang dia tidak peduli tentang kandungannya. Dia sepele dengan kalimat tersebut, rupanya kalimat yang dia ucapkan tersebut dapat menyelemparkan dia ke dalam neraka jahannam yang perjalanan ke dalamnya selama 70 tahun. Nah, dan yang seorang berusaha untuk memperbanyak majlis atau mendekat dengan majlis, ya, yang penuh dengan ilmu, walaupun majlis santai, hendaknya dia berusaha ada orang yang beri ilmu, ya, sehingga jika ada kekeliruan, ada ucapan-ucapan yang bertentangan dengan nilai-nilai akidah, maka akan ada yang meluruskannya. Contohnya di sini, begitu Arab Badui ini mengucapkan sebuah kalimat, dia bertujuan baik. Rupanya kalimat tersebut bertentangan dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai pengagungan kepada Allah, langsung diingkari oleh Nabi SAW, kemudian disampaikan, itu ucapan tidak boleh diucapkan. Itu ucapan tidak boleh diucapkan. Nah. Yang keempat kata penulis, jawazul istishfa'i bir rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi bi an yutlabu minhu an yad'a wallaha fi qada'i hajatil muhtaj li'annahu mustajabud da'wah amma ba'da mautihi fala yutlabu minhu dhalik li'anna as-sahabata lam yakunu yaf'aluna dhalik. Bolehnya meminta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, dengan cara datang kepada beliau dan meminta kepada beliau untuk memohon kepada Allah Jalla wa'ala terkait kebutuhan manusia seperti hujan. Ini sunnah sabitah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang sebagian sahabat datang dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon hujan kepada Allah karena hujan yang sudah lama tidak turun. Maka Nabi pun di dalam khutbahnya pernah, bahkan Nabi pernah dalam khutbah, sedang khutbah, datang sebagian Arab Badui menyatakan, ya Rasulullah, ya kebun-kebun, taman-taman sudah pada kering kerontang, hampir mati, ya, dan jalan-jalan sudah mulai pecah-pecah karena kering kerontang, memohonlah hujan kepada Allah. Maka Nabi pun mengangkat tangannya memohon hujan kepada Allah, Allahumma akhidna, Allahumma akhidna. Dan terkadang Nabi melakukan salat istisqa, salat minta hujan. Dan ini kata para ulama sunnatun thabitah. Yeah. Bahkan setelah Nabi SAW wafat pun, kaum muslimin ketika membutuhkan sesuatu seperti hujan yang sudah lama tidak turun, maka mereka datang kepada Khulafa Ar-Rashidun agar mereka melakukan istisqa, meminta hujan kepada Allah, baik dalam khutbah Jumat mereka atau melakukan salat istisqa, karena mereka adalah orang-orang saleh. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu mustajabud du'a. Doa Nabi itu mustajab. Adapun setelah beliau wafat, fala yutlamu minhu dhalik. Maka tidak boleh ya meminta beliau berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena para sahabat tidak melakukannya pada beliau setelah beliau meninggal. Kenapa mereka tidak melakukannya? Karena mereka tahu nilai-nilai tauhid dalam hal ini. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Engkau tidak akan mampu memperdengarkan orang yang sudah berada di dalam kubur. Itu ayat Allah dalam surat Fatir. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, walau sami'u mastajabu lakum. Andai kata mereka mampu mendengar, tetapi mereka tidak akan mampu mengabulkannya. Dan kita dilarang berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala. Nah, adapun kepada orang yang saleh yang masih hidup, kita boleh datang kepadanya. Dia masih hidup, dia hadir, dia mendengar, hanya untuk berdoa agar dia berdoa kepada Allah dengan kebaikan terhadap kita ataukah keumuman kaum muslimin, ya, dan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Nah, andai kata boleh dan dianjurkan datang ke kuburan Nabi dan meminta Nabi untuk memohon kepada Allah agar menurunkan hujan ataukah yang lainnya, itu dianjurkan dan itu sebuah kebaikan dan memberikan pengaruh, tentu para sahabat akan melakukannya setelah beliau wafat. Ya, tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka tahu itu bertentangan dengan nilai-nilai tauhid seperti yang Allah firmankan ya dalam Al-Qur'anul Karim, yang diantaranya adalah ayat di atas ini. Karena mereka tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la taj'alu qabri aida, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai ya'in, tempat yang kalian datang berulang kali atau menjadikannya sebagai tempat ibadah. Dan karena mereka tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, la'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Oleh karena Zainul Abidin yang merupakan anak cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seorang yang sengaja mendekat dengan dinding kamar Aisyah radhiyallahu anha yang berlubang dan tembus ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sengaja mendatangi tempat tersebut berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada Nabi. Dia sengaja menjadikan sudut itu sebagai tempat dia berdoa kepada Allah karena menganggap ya di situ akan lebih berkah dan doanya akan lebih dikabulkan. Langsung beliau tegur dan melarangnya. Kemudian beliau membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri aida, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Ini menerangkan kepada kita bahwa perbuatan yang seperti itu terlarang dan masuk ke dalam makna la taj'alu qabri aida, dan jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Naam. Qala yang kelima, at-ta'lim bi tariqati as-su'al li'annahu awqa'u fin nafs. Bahwa di antara metode mengajarkan ilmu agama adalah dengan melemparkan pertanyaan. Karena yang ilmu yang disampaikan dengan metode pertanyaan itu akan lebih mengena, akan lebih membekas di hati. Contohnya di sini dalam hadis ini Nabi menyatakan, "Ala atadiri ma haqqullah? Tahukah engkau tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala?" Setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Nah, faedah lainnya jemaah yang rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, sebagai tambahan disebutkan dalam kitab Ya'anatul Mustafid oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, "Fihi mashru'iyyatut tasbih wa takbir 'inda husuli amrin munkarin aw amrin 'ajib." Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita anjuran mengucapkan subhanallah atau Allahu akbar tatkala terjadi suatu perkara yang mungkar atau perkara yang tidak mungkar tapi perkara yang mengagumkan. La at-tasbih, bukan ada yang menepuk tangan. Gol, tepuk tangan. Ya. Ya, anaknya pakai baju cantik langsung dia tepuk tangan, masya-Allah. Masya-Allah ucapkan juga tapi juga tepuk tangan, ya. Kata beliau, la at-tasbih, bukan dengan bertepuk tangan. Alladhi ahdathahu man yuqalliduna al-kufar. Ya, itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti orang-orang kafir dalam hal ini, karena yang seperti itu datang dari orang-orang kafir. Bertepuk tangan diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum wanita di dalam salat, ya, dengan tujuan menegur imam yang lupa atau ya harus diingatkan. Naam. Barakallahu fikum, dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini yang kesimpulannya adalah tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara antara kita dengan makhluk yang kita membutuhkan bantuannya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan pembahasan yang pernah kita bahas dahulu bahwa di antara pengagungan kepada Allah Jalla wa Ala adalah seseorang ya harus mengabulkan, memenuhi permintaan orang lain yang meminta kepadanya dengan menyebutkan nama Allah Jalla wa Ala. Ya, kan ada hadis yang berbunyi man sa'alakum billah, barang siapa yang meminta sesuatu kepada kalian dengan nama Allah, maka ya berikanlah. Maka para ulama menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, ya hadis tersebut tidak sama sekali tidak menunjukkan ya bolehnya menjadikan Allah sebagai perantara. Yang ada di dalam hadis tersebut adalah perintah dari Nabi kepada kita untuk mengabulkan permohonan permintaan seseorang yang meminta kepada kita dengan nama Allah Jalla wa Ala sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, dan itu menunjukkan Allah lebih tinggi daripada yang diminta. sehingga dia harus memberikannya tatkala nama Allah disebutkan, dan itu bukan sebagai bentuk syafaat. Jawaban yang kedua, dan ini dijawab oleh sebagian para ulama yang lainnya, bahwa makna man sa'alakum billah, barang siapa yang meminta kepada kalian dengan Allah, maksudnya adalah pertanyaan, permintaan dia tersebut, ya, sesuatu yang memang harus kalian tunaikan dari sisi syariat, dari sisi syariat, karena yang dia minta sesuatu yang harus kalian berikan, dia orang yang sangat membutuhkannya dan tidak ada yang lain bisa memberikannya kecuali kalian. Ya, bukan makna sebagai menjadikan Allah Jalla wa'ala nama yang untuk meminta sesuatu kepada selainnya. Tetapi kata Syekh Utsaimin, jawaban yang pertama lebih tepat. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ada beberapa pertanyaan. Silakan dibuka, cek ya. Cek biasa aja. Zoom-nya aja langsung. Ya. Ya. Ahsan. Pertanyaan yang pertama, ke atas lagi. Naam. Dari akhuna David Abu Marsal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, berdosakah orang tua bila hatinya lebih condong menyayangi satu orang anaknya dibanding anak-anaknya yang lainnya? Hal ini dikarenakan anak tersebut lebih dirasa, lebih saleh, bijak, patuh, santun dari saudara-saudaranya yang lain. Syukran jazakallahu khairan atas bimbingannya. Para ulama menyatakan boleh selama dia tetap adil, ya, dan tidak membuat dia, ya, bersikap tidak adil terhadap yang lainnya. Karena cinta, ya, itu sesuatu yang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ketika mensyarah ayat-ayat dalam surah Yusuf, ketika mereka menerangkan kenapa Nabi Yusuf diperlakukan demikian oleh saudara-saudara kandungnya, bahwa itu dikarenakan cemburunya mereka melihat Nabi Ya'qub, memperlihatkan kecintaan yang lebih terhadap Nabi Yusuf atau perhatian yang lebih terhadap Nabi Yusuf kepada daripada mereka. Maka para ulama menyatakan bahwa seorang orang tua boleh lebih mencintai sebagian anaknya, apalagi karena ketakwaan, ya. Ya, yang Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum, tetapi hendaknya dia berusaha untuk tidak memperlihatkannya kepada yang lainnya. Kenapa? Karena itu akan membuat mereka cemburu dan bersikap tidak baik nanti terhadap dia. Yang kedua, lebih buruk dari itu, jangan sampai membuat dia bersikap tidak adil, ya. Dan ini banyak dilakukan oleh sebagian orang, ya. Tidak adil, ya, dalam memberi dan membantu anak-anaknya. Naam. Oleh karenanya Nabi SAW, ya, menyebutkan, ya, ketika ditanya siapakah istri yang paling engkau, wanita yang paling engkau cintai, beliau menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tidak mengapa seorang lebih mencintai anak sebagian anaknya daripada yang lainnya selama dia masih tetap bersifat adil. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang berikutnya dari akhuna Rashid Abu Safa. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Satu, adakah anjuran seorang mu'allaf menunaikan akikah untuk dirinya? Saya hanya belajar sedikit-sedikit dari kajian online. Apakah saya boleh menasihati keluarga sebatas? Ini pertanyaan kedua, ya. Baik. Para ulama menyebutkan bahwa akikah itu masih dianjurkan walaupun orang tersebut sudah tua. Ya, di antara ulama yang mengeluarkan fatwa dalam hal ini, ya, adalah Syekh Shalih Al-Fauzan, karena tujuan dan maksud dari akikah tersebut masih ada. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau dia punya kemampuan, maka bagus dia mengakikahkan dirinya, karena dia tahu dirinya belum diakikah oleh orang tuanya yang masih kafir, atau bahkan dia muslim, ya. Begitu dia kenal sunnah, dia memahami tentang penting dan manfaatnya akikah, dan sekarang dia tahu bahwa dirinya belum diakikah, maka dia pun mengakikahkan dirinya. Nah, di antara yang mengeluarkan fatwa dalam hal itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan juga Syekh Bin Baz rahimahullah. Apakah boleh memberikan nasihat kepada keluarga sebatas pengetahuan saya tentang tauhid, karena beberapa anggota keluarga yang masih percaya tahil khurafat? Bukan sekedar boleh, ini wajib namanya. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً أَدِّينُ النَّصِيحَةَ wa idza tansahaka fansahu ba'a jari bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakat wa nasihi li kulli muslim, dan sekian dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan kita untuk menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dan memberikan nasihat kepada setiap muslim dan muslimah sesuai dengan kemampuan kita. Naam. Namun jika seorang tahu diri tahu permasalahan yang ditanya di luar kemampuannya, jangan dia memposisikan dirinya sebagai mufti, ya. Itu tugasnya orang yang berilmu. Dia sekedar penyambung, ya. Dia sampaikan apa yang telah dia ketahui, apalagi kalau dia bisa memberikan rujukan-rujukannya. Ini adalah amalan yang sangat mulia. Para sahabat saling memberikan faedah, ya, di antara mereka. Nah, barakallahu fik. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Pertanyaan berikutnya dari akhuna Muhammad Rizki Bismil Mau tanya, Ustaz, adakah dalil dari hadis Nabi tentang zikir pagi petang? Maksudnya bagaimana ini? Ya. Dalilnya cukup banyak, ya. Di antaranya adalah konteks-konteks zikir yang beliau bacakan seperti ucapan bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul 'alim, barang siapa yang membacakannya 3 kali di pagi hari atau di sore maka tidak ada sesuatu yang membahayakannya. Bagaimana bisa dapatkan buka Sahih Bukhari dan Muslim? Di sana ada bab khusus namanya al-adhkar. Atau paling mudah al-adhkar karya Imam Nawawi. Al-adhkar karya al-Imam An-Nawawi, juga Amalul Yaumi wa Lailah karya al-Imam Nasa'i. Mungkin kalau yang tulisan Nasa'i enggak mudah didapatkan, tapi kalau al-adhkar Imam Nawawi ya tersebar seluruh dunia, bahkan mungkin sudah diterjemahkan dalam lebih dari satu bahasa. Juga bisa buka al-adhkar kitab Riyadhus Salihin karya Imam Nawawi, juga Al-Hisn Al-Muslim karya Syekh Al-Qahtani rahimahullahu taala, kitab yang kecil, dan juga kitab zikir pagi petang dan zikir secara umum yang bagus juga adalah apa yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Walid Yazid bin Jawas hafizahullahu taala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Barakallahu fikum. Naam. Pertanyaan dari saudara kita dari YouTube, assalamualaikum Ustaz, saya kecanduan menonton film yang merusakkan syahwat seseorang. Tolong bagi saya nasihat. Nasihatnya barakallahu fiik kepada diri anak pribadi yang pertama kali, yang penuh dengan dosa, yang tidaklah lebih mulia daripada antum yang bertanya, dan kepada antum semua yang anak cintai karena Allah Jalla wa'ala, untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dimanapun dan kapanpun kita berada, dan memperbanyak kebaikan, ya. Karena sungguh maksiat itu kita lakukan dengan tujuan menghibur diri itu disebabkan karena kita kurang ibadah. Orang yang telah terbiasa dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, dia tidak akan butuh, dia tidak akan perlu menghibur dirinya dengan maksiat, zina, nonton film porno dan semisal dengannya. Kenapa? Karena hatinya tidak akan pernah bisa tenang kecuali dengan beribadah kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Keumuman manusia melakukan maksiat, zina, menonton hal-hal yang seperti itu tujuannya untuk menghibur diri, untuk merasakan kelezatan. Kenapa mereka berpikiran demikian? Karena mereka tidak merasakan indahnya ibadah. Adapun orang yang telah merasakan indahnya ibadah, dia tahu kelezatan, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, ya, dan kemanisan itu ada dalam ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mendengar ilmu agama, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya. Maka tidak akan pernah dia berpikir untuk mencari hiburan, menenangkan jiwanya dengan maksiat. Karena dia tahu firman Allah Jalla wa'ala, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir, beribadah kepada Allah, hati itu akan tenang. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh dan dia berakidah, beriman dengan iman yang benar, dia lelaki ataukah wanita, maka benar-benar kami akan memberikannya kehidupan yang indah dan akan membalasnya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah ia perbuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan sertakan atau ikutkan kejelekan itu dengan kebaikan. Perbanyak kebaikan, biasakan diri dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Nasihat berikutnya terkait hal ini, agar seseorang benar-benar memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Demi Allah, kalau bukan pertolongan dari Allah, kita tidak akan mampu melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat An-Nur, ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ولكن الله يزكي من يشاء. Kalau bukan dengan keutamaan dan rahmat dari Allah, maka tiada satupun di antara kalian yang tersucikan dari syirik, dari bidah dan maksiat, tetapi Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Dia kehendaki. Berdoalah kepada Allah agar Allah sucikan hati-hati kita dari syubhat dan syahwat. Dengan doa yang kita mampu dalam bahasa kita, atau dengan doa kontek-kontek yang datang secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti doa beliau, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, seperti doa beliau, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, seperti doa beliau, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada hatiku dan sucikanlah jiwaku, engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa, engkaulah yang mengatur dan berkuasa terhadap hati ini. Seperti doa, Allahumma a'inni ala tar'ala fi'li ta'at wa tarkil munkarat. Ya Allah, bantulah hamba untuk melakukan ketaatan, meninggalkan kemungkaran. Seperti doa yang boleh ajarkan untuk kita ucapkan sebelum tasyahud akhir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan bagus kepadamu. Nasihat berikutnya adalah untuk tidak sering menyendiri. Dan apabila seorang menyendiri karena kondisi yang harus menyendiri, karena tidur siang, tidur malam, ya, atau kayak yang lainnya, hendaknya dia berzikir kepada Allah. Ya. Orang yang berzikir kepada Allah akan dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Nabi menyatakan, Al-Qalbul Ladhi, ya, yadhkurullah wal qalbu alladhi la yadhkurullah kal baiti al khali, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan hati yang berzikir kepada Allah dengan hati yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti tempat kosong. Nah, sebelum tidur dia menjaga, memelihara zikir-zikir yang Nabi anjurkan, maka insyaallah Allah akan memelihara dan menjaganya. Nah, ketika dia tidur siang sendirian di kos-kosannya, ya, di rumahnya, dia pun berzikir kepada Allah dan dia hadirkan keagungan Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah melihatnya, Allah mendengarnya, dan Allah mengetahuinya, dan bahwa ada malaikat sebelah kanan dan sebelah kirinya yang selalu berada bersamanya 24 jam. Ya. Akan mencatat setiap kebaikan yang dia lakukan, ya, oleh dan akan mencatat kejelekan yang dia lakukan. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, ya, nasihat yang terakhir adalah meninggalkan, berusaha untuk meninggalkan seluruh sarana yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam hal yang seperti itu. Karena semua maksiat, terkhusus dalam bab syahwat, itu sumbernya adalah pandangan, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya. Adalah pandangan, dari pandangan menjadi bisikan di dalam hati. Dan terkala bisikan tersebut dibiarkan menjadi sebuah keinginan. Dan keinginan itu jika dia tidak langsung hilangkan, akan menjadi sebuah rencana yang tekad untuk dilakukan, dan pasti dia akan melakukannya selama tiada yang menghalanginya. Nah, maka pandangan jamaah memang berat ketika seorang menundukkan pandangannya dari melihat hal-hal yang seperti itu, tetapi dia akan jauh lebih berat, bahkan dia akan jauh lebih tersiksa lagi setelah melihatnya dan dia tidak mampu melampiaskannya. Nah, ya, seperti kaum jomblo, ya, udah tahu diri mereka jomblo, single, senior, ya, tapi justru suka nongkrong di tempat-tempat yang ada musik, ya, yang banyak perempuan, ya, ya, jarang baca Al-Quran, ya, jarang hadir majelis ilmu agama, suka nongkrong di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat yang membangkitkan syahwat. Ya, gimana enggak galau, ya, gimana enggak gelisah? Mestinya kalau dia jomblo dan single, senior, sadar diri. Jangan suka nongkrong di tempat-tempat yang bisa membangkitkan syahwat. Perbanyak puasa, Mas Bro, ya. Puasa Daud, ya. Enggak mampu Daud, ya, Senin Kamis, enggak mampu Senin Kamis, 3 hari sebulan enggak mampu juga. Ya, ya hidayah di tangan Allah. Berbanyak baca Al-Qur'an, sering-sering hadir majelis ilmu agama. Ya. Dan jangan banyak ya, jangan membuka medsos. Ya, internet kecuali untuk menyebarkan ilmu dan mendengarkannya. Tapi kalaupun bisa tidak menuntut ilmu agama di internet karena ada guru langsung yang offline, itu lebih baik, lebih selamat untuk hatinya. Karena kita tahu media ini luar biasa. Tadinya tujuan ingin membuka Ustaz Fulan, rupanya yang terbuka ya Bang Ronaldo. Ya, atau memang sedang mendengarkan kajian, tiba-tiba ada iklan yang di dalamnya ada unsur pornografi. Ya, belajar di internet, online, offline, itu darurah kalau seorang enggak bisa offline. Nah, barakallahu fikum, kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi antara maghrib dan isya di kajian fikih kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.